누구짜리 포트레일 비리 영라이 눈만은 바깥 너희까지 어디 바야무칸 구구와 바라주민 비리 아쿠딱 마우 Coba lembaran yang baru Ku yakinkan ku raih hari-hari kehadiran pasti Kan datang Waktu bagaikan sebuah mimpi Biarkan lewat begitu cepat Tiada yang pernah tahu kapan waktu kan berakhir Aku dan kamu takkan pernah tahu Bye.